ditaksir ya di nu herang mencari sabir aku si bapak mau kagenda cobi taksir arti gigir nak mani mani mani ramun ditetep diharap pamentes ia cobi cobi taksir abi nu herang herang menor sabir aku si bapak mau kabongro mundi tetep eta ti hareup sok piraku ibu bapak moa tegege cobi cobi taksir abi nu herang herang mencar sapi aku bapak te Thank you.